Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Roja, juga pemirsa Roja TV, semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita menjaga Allah dengan harapan Allah menjaga kita. Ingat, tidak ada sesuatu yang tidak menyenangkan kecuali pasti di sana ada dosa yang kita lakukan. Harus kita pahami bahwa dosa akan berdampak buruk kepada kehidupan seseorang. Allah memberikan adab kepada hambanya dengan sebab dosa-dosa mereka. Berapa kali kita sering mendengarkan surat Al-Ankabut, ya, pada ayat yang ke-40, "Fakullan akhadna bidzabbihi wa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man awraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun." Dalam surat Al-Ankabut pada ayat 40 Allah berfirman, masing-masing kami adab karena dosanya. Di antara mereka ada yang kami hujani dengan batu dari langit, ada pula dimatikan dengan suara yang keras. Begitu juga kami tenggelamkan dengan bumi dan juga ditenggelamkan dengan air. Allah tidak zalim, tapi mereka yang zalim kepada diri mereka sendiri. Selanjutnya, al-asar al-qabihah lil ma'asi, pengaruh buruk akibat perbuatan dosa dan maksiat. Sampai pada poin kelima, qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa minha ta'siru umurihi alaih. Ya. Di antara pengaruh dosa adalah disulitkan, ya, oleh Allah Ta'ala, dia mengalami kesulitan dalam urusan-urusannya. Fala itawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu aw muta'assiran alaih. Tidaklah orang yang berbuat dosa tadi dihadapkan atau menghadapi suatu perkara kecuali dia mendapatkan perkara itu tertutup baginya dan sulit. Nah, itu tertutup baginya sulit. Kesana susah, kesini susah, begini sulit, begitu susah. Nah, ini memang kita harus muhasabah ketika kita mengalami kesulitan dan kesulitan, maka tidak ada salahnya kita berburuk sangka kepada diri kita sendiri dan berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Sebab kenapa? Kalau kita berburuk sangka kepada diri kita sendiri, berbaik sangka kepada Allah, ana inda dhanni abdi bihi, aku berada dalam persangkaan hambaku, ya Allah ini karena dosa saya, diampuni sama Allah, jadi penghapus kafarat apa yang tidak menyenangkan dari kesulitan. Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin wala adha hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu min khotoyahu, rawahu Muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim dari bencana, dari kesakit, dari kesedihan, apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya, itu semua bisa menjadi penghapus dosa-dosa. Nah, maka di sini ketika kita mengalami apapun bentuk kesulitan, maka kita tuduh diri kita sendiri, dan itu nikmat ketika kita mengakui al-i'tiraf bidzambi, ya, indallah, mengakui dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bukan malah sebaliknya, menggugat Allah, ya Allah salah saya apa? Saya sudah ngaji, saya sudah haji, saya sudah begini, saya sudah begitu. Maka ini tidaklah bijak, bahkan itu bisa menghantarkan orang tersebut kepada kehancuran dirinya. Karena berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berusaha kepada kita, kita mohon ampun, itu juga sudah dapat pahala. Ketika kita istighfar itu ibadah. Allah terima istighfar kita. Insyaallah dihapus dosanya, dilindung dari akibat buruk dari dosa kita. Ya. Nah, karena itu ketika beliau yaitu penulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan disulitkan dari urusannya. Setiap dia menghadap sana kok sulit, menghadap sini sulit, tertutup. Ya. Nah, sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dimudahkan urusannya. Nah, kalau tidak bertakwa ya tidak dimudahkan. Maksudnya sudah bertakwa, lihat dulu takwanya benar tidak. Kalau emang tidak benar ya dibenerin. Kalau emang benar berarti apa? Ini ujian dari Allah Ta'ala. Ini maksud baik dari Allah Ta'ala. Mungkin dosa-dosa saya yang lalu, bahkan kata beliau Muqayyim pada kesempatan yang lain, di sebelumnya ada orang yang diberikan akibat dosa 40 tahun yang lalu yang dilakukan baru dirasakan. Dan itu maksud baik Allah Ta'ala. Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi as-syarra amsaka bidambihi hatta yuafiya bihi yaumal qiyamah. Rawahu At-Tirmidzi. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, disegerakan akibat dosa dia di dunia. Ternyata itu maksud baik Allah Ta'ala, hikmah dibalik musibah. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada hamba, dibiarkan dia dengan dosanya, dibalas nanti sempurna pada hari kiamat. Dengan demikian kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini dosa saya. Dan pengakuan dosa itu ibadah. Ya. Wa abu'u bi dzambi, aku ngakui dosa ya Allah, ibadah. Ini para jemaah. Nah, dengan demikian kita bijak di dalam menilai apapun yang terjadi kepada kita, sehingga ujung-ujungnya adalah kebaikan. Enak baik, tidak enak juga baik. Ajaban li amril mu'min, fa inna amrahu kullahu khair, wa laisa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra syakara fa kana khairan lah, wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang beriman, semua urusan bagi dia baik, dan hal itu tidak didapatkan kecuali bagi orang beriman. Jika ia mendapatkan kebaikan, nikmat, maka dia bersyukur, jadi kebaikan baginya. Dapat musibah, dia bersabar, jadi kebaikan baginya. Nah ini mari kita benar-benar minta taufik kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak salah. Pas ketika dapat nikmat adalah pintu syukur yang kita buka, bukan kufur. Pas ketika dapat ujian dan cobaan, pintu sabar yang kita buka, bukan putus asa. Kadang sebaliknya, karena tidak dapat taufik. Bahkan tidak ada syukurnya sama sekali. Ini para jemaah. Maka ketika kita mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, apapun kesulitan itu bentuknya, mari kita dengan bijak berbaik sangka kepada Allah, tuduh diri kita bahwa ini adalah dosa saya. Sehingga apa? Ketika aku dosa kan istighfar. Ketika kita mengaku dosa berarti kita apa? Kita berbuat baik, upaya untuk berbuat baik. Bertakwa kepada Allah berarti ini takwa saya kurang, ya. Kenapa? Wa hadza kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amrihi yusra. Yang demikian itu sebagaimana orang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dalam surah At-Talaq, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka diberikan mudah urusannya. Nah, kita tinggal apa definisi takwa? Kita lihat bagaimana Thalib bin Habib seorang tabi'in. At-taqwa anta'malah bitu'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah satu, kamu berbuat taat kepada Allah. Seperti apa berbuat taatnya? Yang pertama, ala nuri minallah, sesuai dengan nur, petunjuk. Seperti apa sih takwa itu? Sholat, seperti apa sholatnya? Zakat, seperti apa? Haji, umroh, seperti apa? Yang kedua, tarju sawaballah, dengan mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian berikutnya, takwa itu apa? Meninggalkan dosa sesuai dengan petunjuk Allah dan takut kepada adab Allah, baru itu namanya takwa. Berarti takwa ini sesuai dengan aturan Allah, ikhlas dan ittiba, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala menyuruh untuk minta surga firdaus, wa idza sa'altumullah al-jannata fas'aluhu al-firdaus. Kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah surga firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berlindung pada Allah dari neraka, minta kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Tidak lain adalah kebaikan surga. Berarti itu balasan. Karena apa? Karena sebagian orang ada yang memberikan definisi kalau ibadah itu harus minta ridhonya Allah, bukan minta balasan kepada Allah. Minta balasan kepada Allah. Para jemaah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Faman attala taqwa ja'ala lahu min amrihi usra. Barang siapa yang memberhentikan, membuat takwa itu mogok alias menghilangkan takwa, maka dijadikan sulit urusannya. Ya, lu saya sudah takwa kok begini. Ya, kita harus sabar. Diuji. Am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad darra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu fata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja? Sebelum datang kepada kalian ujian-ujian orang sebelum kalian. Masatumul ba'sa wad-dharra, ya, al-ba'sa, sesuatu yang tidak menyenangkan, menyakitkan, ad-dharra, ya, yaitu perkara-perkara yang membuat mereka celaka. Wazulzilu, sampai goncang mereka, goncang. Hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu, sampai rasul dan orang beriman karena begitu besar dan berat ujian mengatakan apa? Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrullahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat. Lihat Sumayyah ditombak syahid pertama kali. Amr bin Yasir sama keluarganya dipukul. Bilal dan para budak. Nah, barangkali kita yang lain. Maka kita harus bersabar. Kalau sudah, saya sudah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tapi tidak ada salahnya ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, tidak semata-mata melihat ujian saja, tapi ini adalah karena kelalaian saya, karena dosa saya. Sehingga kita ngakui dosa, sehingga kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Wa yallahil ajab, kaifa yajidul abdu abwabal khairi wa abwabal masalih masdudatan anhu wa turuqaha mu'siratan alaih wahuwa layak lamin aina utia. Sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan bagaimana seorang hamba itu dia mendapatkan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu maslahah masdudatan anhu, tertutup bagi dia, jalan-jalannya itu sulit bagi dia, sementara dia tidak tahu dari mana kesulitan itu datang. Dia tidak tahu dari mana kesulitan datang. Maka tentu tidak ada salahnya. Ini karena dosa saya, ini salah saya. Sehingga saya istighfar, astagfirullah, banyak istighfar. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan, mohonlah kalian ampun pada Allah, Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirimkan air hujan yang cukup sehingga tidak jadi banjir. Ya. Kemudian mencukupkan bagi kalian anak-anak dan harta serta buah-buahan dan sungai-sungai. Ini adalah jawaban Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, ulama'nya tabi'in, ketika ada empat orang bertanya dengan keluhan yang berbeda. Satu mengeluhkan kekurangan air, kekurangan anak, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Disampaikan surat, yaitu surat Nuh ayat 10-12 tadi. Istighfar. Nah, istighfar ini kunci dari berbagai macam kebaikan. Kunci kebuntuan. Istighfar itu kunci kebuntuan. Kita buntu istighfar. Ya. Barjamahallah. Insyaallah dibuka pintumu itu kesulitan tadi. Kemudian yang keenam kata beliau, wa minha zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Jadi orang yang kalau kita berbuat dosa akan mendapatkan kegelapan hati. Kegelapan yang sebenarnya. Rasa galau. Memang iya, ya. Kalau orang itu menjaga hatinya, maka sensornya akan sensitif. Karena ada orang yang tidak sensitif, dia terus menerus dalam perbuatan dosa. Nah, kita ingin tidak terus menerus. Walladzina fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang ketika berbuat keji, ya, kemudian mereka atau dolim kepada diri mereka berbuat dosa, langsung ingat Allah, lalu mohon ampun kepada Allah, dan tidak ada pengampun kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak terus menerus dalam dosa. Nah, ini kalau seperti ini, mudah-mudahan segera kita tobat, segera kita istighfar. Usari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan surganya seluas langit dan bumi. Nah, ini. Namun kadang kita sebagai manusia kalau dikatakan berdosa itu kadang tidak terima. Betul enggak? Wah, sudah dapat musibah banjir, dapat musibah begini, kok dikatakan dosa? Justru ketika kita mengaku dosa, kemudian kita menjadikan kunci pembuka kegelapan, kunci pembuka kesulitan dengan istighfar, justru itulah para jemaah, di antara hikmah besar di balik musibah. Kalau tidak seperti itu, maka dzulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Seorang hamba ketika membiarkan dosa pada dirinya akan melihat kegelapan dalam hatinya. Kegelapan sebenarnya, yuhissu biha kama yuhissu bidzulmatil lailil bahim idza adlahamma. Dia merasakan kegelapan itu benar-benar seperti merasakan kegelapannya malam. Yang gelap gulita para jemaah, yang sangat gelap. Ya, fatasiru dzulmatul ma'siyah liqalbih ka dzulmatil hissiyati libasarihi. Dengan demikian akan menjadi, ya, kegelapan maksiat dalam hatinya seperti kegelapan malam bagi pandangan matanya. Ini luar biasa. Ya. Seorang ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang mengorek dan membongkar rahasia itu tersebut sehingga bisa mengungkap dengan kata-kata yang sangat memberikan asar, yu'athir, ta'fir, pengaruh, ya, kepada kita yang mendengarkannya, bahwa dosa itu adalah kegelapan. Kegelapan dosa bagi hati sama dengan kegelapan cahaya bagi mata. Dan kita bisa melihat kalau orang memiliki kegelapan mata, Lebih-lebih kalau dia buta, kemana dia hendak melangkah kalau tidak ada orang yang menuntun. Ini para jemaah, dia akan mengalami banyak kesulitan, tidak bisa membedakan antara tali dan ular yang melingkar di samping sumur karena tidak ada cahaya, karena gelap. Ya, dikira tali, ternyata ular. Apa yang terjadi? Bisa tersengat oleh bisa ular tersebut. Dengan demikian, cahaya perlu, dan semua kebaikan adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Syakautu ila waqi'in su'ahibdi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li 'asri. Kata Waqi', kata Imam Syafi'i kepada gurunya, kepada Imam Waqi', aku mengeluh kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Beliau beritahu agar aku meninggalkan maksiat, dan beliau mengabarkan ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat dosa. Nah, mari kita cahaya, makanya ada cahaya sunnah, ada cahaya Quran, benar-benar jadi cahaya penuntun bagi kita para jemaah. Tidak ada salahnya kita merasa gegersangan hati, langsung kita mohon ampun kepada Allah SWT. Fa inna ta'ata nurun wal ma'siyata zulmatun. Bahwa ketaatan merupakan cahaya dan maksiat merupakan kegelapan. Wa kullama qawiyatid dhulmah izdadat hayratuhu. Ketika kegelapan dosa itu semakin menguat, tentu akan bertambah kebingungan dia, kegalauan hati. Buat apa galau? Sementara sudah ada pernyataan tegas di Quran, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir pada Allah hati tenang. Tapi dia galau. Kadang tidak tahu sebab kegalauannya. Tidak tahu kenapa kok galau. Ini para jemaah. Karena apa? Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, asyaitanu jasimun ala qalbi ibni Adam. Ida dakaro khonas wa ida ghafala waswasa. Setan itu bertengger di hati manusia. Kalau dia itu berzikir pada Allah, maka dia sembunyi. Kalau lalai, dia yuwaswis, memberikan bisikan. Dan bisikannya selalu kepada hal yang buruk. Dosa kegelapan bagi hati. Untuk mengangkatnya adalah dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan ketaatan, dengan ilmu, dengan Quran, dengan cahaya sunnah. Hatta yaqa'a fil bid'i wadh-dhalalati wal umuril muhlika wa huwa la yash'ur. Hingga orang tersebut terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah, kesesatan, perkara-perkara yang bisa membinasakan sementara dia tidak sadar. Ya. Karena memang Nabi bersabda, berapa kali kita dengar hadis itu, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasir 'udan 'uda fa ayyu qalbin ushribaha nuqitat fihi nuqtatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nuqitat fihi nuqtatun baydha hatta ta'udal qulub 'ala qalbayn qalbin aswad murbaddan kalquzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ashraba min hawa wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Rawi Bukhari dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Fitnah, syubhat dan syahwat selalu dan senantiasa ditawarkan ke hati manusia. Jadi memang dosa itu memang ditawarkan, diuji dengan dosa-dosa itu. Ya, tapi ingat, siapa yang menerima fitnah itu akan ada di atasnya noda hitam. Kalau menolak, noda putih, bersih. Tambah bersih, sebagai pembersih. Kalau diterima, sebagai pengotor hati kita. Ya. Sampai hati terbagi jadi dua macam. Hati yang hitam seperti belanga, hitam terbalik. Akibatnya apa? Dia tidak sadar. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaron illa ma'asyraba min hawa. Dia tidak bisa mengenal yang ma'ruf dan juga tidak bisa mengingkari yang mungkar kecuali senantiasa selalu mengikuti hawa nafsunya. Kemana bisikan setan, ke sana dia berlalu. Tapi hati yang putih tidak akan pernah terpengaruh fitnah apa saja selama bumi dan langit itu tegak. Sehingga apa? Sehingga hatinya diberi ilham yang baik-baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. diberi ilham yang takwanya, yang fujur diabaikan. Allahumma ati nafsi takwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ya, berikan kepada nafsu saya, kepada jiwa saya, hati saya ini apa? Ketakwaannya. Allahumma ati nafsi takwaha wa zakkiha, bersihkan ya Allah. Nanti kita enggak bisa apa-apa memang. Tidak memiliki daya dan kekuatan. Kecuali hanya minta kepada Allah, terutama di zaman yang memang benar-benar banyak sekali para jamaah ujian, kita rasakan semua. Kita rasakan. Ya, kalau boleh saya ibaratkan seorang pendekar, kita itu sabuk putih sementara musuhnya semua sabuk hitam. Ya, kita enggak bisa balas, bisa nangkis saja sudah untung. Kita digebukin dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan, dari atas, dari bawah. Syaitan mengelilingi semua. Nah, oleh karena itu, al-bisabri wal yakin, dengan sabar dan yakin. Yakin akan mengangkat syubhat, sabar akan mendorong syahwat ini. Dan tidak ada kecuali kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Terutama di majelis-majelis ilmu, di rumah-rumah Allah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indahu, rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid, kemudian dibacakan Quran, dipelajar di antara mereka, kecuali turun as-sakinah, ketenangan, yang tadinya galau, yang tadinya bingung, yang tadi hati gelap, turun as-sakinah, ketenangan, kedamaian. Dengan apa? Dengan majelis ilmu. Baca Quran, dipelajari. Wa ghasyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Wa haffatuhumul malaika, malaikat mengelilingi mereka. Dan Allah menyebut nama-nama mereka di sisinya. Dengan apa? Sabar dan yakin. Ya, yakin ilmu, sober buah daripada ilmu para jemaah. Dengan kita minta kepada Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Ya, memang kita akui ujiannya besar, ujiannya berat. Syubhat dan syahwat itu mengelilingi kita. Kita jangan merasa aman, maka kita harus merasa takut. Tapi diimbangi dengan roja, yaitu harap, sehingga kita tidak putus asa. Bagaimana dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan apa namanya kondisi-kondisi penuh dengan ujian maksiat, ujian syubhat dan syahwat, jadi sebaliknya peluang untuk lebih taat dan lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Biasanya orang kalau sudah merasa terancam, pasti dia akan mencari proteksi diri, bukankah demikian? Kalau orang merasa aman, nyaman, maka dia akan tinang-tinang saja oleh orang. Sementara doa yang diajarkan pagi petang, ya hayu ya qayyum. Kalau doa dengan ya hayu qayyum, Allah Ta'ala malu untuk menolak. Ya hayu ya qayyum, birahmatika, dengan rahmatmu astaghisu. Aku istighosah. Istighosah itu apa? Doa dalam keadaan genting. Berarti kita genting setiap hari. Apa permintaannya? Aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaiki semua urusan saya. Kullahu, urusan akhirat, urusan dunia. Kullahu. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan serahkan kepada aku, ya Allah, meskipun hanya sekejap mata, karena tidak mampu. Saya tidak mampu. Kita tidak mampu. Dengan demikian, ketika dalam keadaan genting, larinya kepada tauhid, melihat angin puting beliung, sebagian orang kok melempar pakaian dalam. Disuruh minta berlindung, Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari apa? Dari aku minta kebaikan angin ini, kebaikan yang ada di dalam angin serta kebaikan yang dihempas dan ditiup oleh angin. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan angin, keburukan yang ada di dalamnya serta keburukan apapun yang dihempas oleh angin, bukan malah lempar celana dalam, pakaian dalam, melakukan hal-hal ritual yang tidak ada dasar dan perintah dari agama sementara sebagai seorang muslim. Ini para jemaah, dengan demikian kita berharap Allah Ta'ala memberikan rasa aman pada kita. Kalau tidak, selalu dengan ketakutan, ya. Maka dengan tauhid diberikan rasa aman, ya. Diganti oleh Allah Ta'ala min ba'di khaufihim amna. Dari rasa takut menjadi rasa aman. Sekarang rasa takut, khawatir, krisis pangan, krisis moneter, inflasi, macam-macam lah. Itu para jemaah. Apakah kita yakin dengan apa yang difirmankan Allah? Yakin dengan apa yang disabdakan Nabi? Kita perbarui iman kita. Huwalladzi anzalah, ya, huwalladzi anzala alaihim as-sakinata liyazdadu imanan ma'imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada mereka yaitu as-sakinah, ketenangan. Pada para sahabat ketika pada perang Badar, ya, diberikan ketenangan. Untuk apa? Liyazdadu imanan ma'imanihim, supaya bertambah keimanan mereka di atas keimanan. Nah, bagaimana bisa menambah keimanan kita para jemaah? Bisa menambah keimanan kita ketika kita mengkaji Quran, mengkaji sunnah, ya, menambah keimanan, bukan malah sebaliknya. Maka kata beliau, orang yang gelap hatinya, dia terbalik hatinya, ya, sehingga tidak merasa dan tidak bisa menilai mana yang hak, mana yang batil, terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah, membela perbuatan bid'ah, perbuatan sesat, sementara tauhid, sunnah, ya, dengan macam-macam tuduhan dan sebagainya. Ka ma kharja fi dhulmatil lail yamshi wahdahu, seperti orang buta yang berjalan di kegelapan malam sendiri, tidak ada penuntun. Wa taqwa hadhi dhulmah hatta tadhharu fil ain, dan kegelapan itu semakin menguat hingga nampak di depan mata. Tsumma taqwa hatta ta'lul wajhah, bahkan kegelapan itu menguat sampai kelihatan di wajahnya. Watasira sawadan fihi yarahu kullu ahadin, hingga apa? Menjadi hitam di wajahnya, setiap orang yang lihat tahu. Jadi beliau ingin menyampaikan akibat dosa itu, pertama membuat hati orang gelap. Gelapnya hati seperti gelapnya malam hari ketika berjalan tanpa penuntun bagi orang, apalagi buta. Dan berakibat juga kegelapan itu kepada matanya sebenarnya, dan juga wajahnya sebenarnya. Ya, memang kita tidak bisa dengan mudah dan semata-mata menilai orang gelap wajah kemudian dia banyak dosa. Tentu tidak, ya. Namun tidak sedikit orang yang seharusnya wajahnya berseri tapi gelap wajahnya karena dosa. Ya, beda dengan orang-orangnya hitam itu, ya. Jadi beliau ingin menyampaikan pengaruh dosa itu juga kepada fisik, pada wajahnya, ya. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inna lil hasanah diyan fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badan wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa inna lis sayyiati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi wa wahdan fil badan wa naqsan fil rizqi wa bughdatan fi qulubil khalqi. Ibnu Abbas mengatakan, meskipun disebut oleh Syaikh Hasan, ya, bahwa beliau tidak mendapatkannya dari perkataan Ibnu Abbas, ya, tapi perkataan Ibrahim bin Adham, ya, yang oleh Imam Al-Baihaqi, ya, bahwa kebaikan itu cahaya bagi wajah, cahaya bagi hati, kelapangan bagi rezeki, kekuatan bagi badan, mendatangkan rasa cinta di dalam hati-hati para makhluk, dan sebaliknya. Dosa, keburukan menjadi kegelapan bagi wajah, kegelapan dalam hati, ya, hitamnya wajah, gelap hatinya dan wadahnya, kelemahan bagi badannya, dan mengurangi rezeki, menimbulkan kebencian, ya, di hati-hati para makhluk. Mari kita ikhlas semata-mata karena Allah dalam berbuat kebaikan. Kita minta kebaikan kepada Allah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, sebagaimana diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kebaikan dunia tidak harus selalu berupa harta dunia. Kebaikan dunia adalah apapun yang bisa membawa kita kepada kebaikan akhirat. Apapun di dunia yang bisa menghantar kita pada kebaikan akhirat, itulah kebaikan dunia. Orang idza ra'aitallah yu'til 'abdah, ya. Idza ra'aitallah yu'til 'abdah minad dunya, ya. Ma'alam ma'asihi mayuhibbu innama huwa istidraj. Kalau engkau melihat Allah memberi hamba berupa harta dunia yang dipakai untuk berbuat maksiat yang dia suka, ketahuilah itu ada istidraj, dilulu. Berarti di sini kita harus seimbang bila memahami persoalan. Tidak satu sisi bahwa orang disempitkan rezekinya, dia banyak dosa. Tidak. Dilapangkan rezekinya, Allah cinta senang sama dia. Fa'amal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman wa amma idza ma batalahu ya fa qadara alaihi rizqahu fa yaqul rabbi ahanan kalla. Ada orang yang diuji oleh Allah taala, ya. Fa akramahu wa na'amahu, dimuliakan, ditambah kedudukannya, hartanya. Lalu dia mengatakan, Allah telah memuliakan saya. Wa amma idza ma batalahu fa qadara alaihi rizqahu. Kalau diuji, dikurangi rezekinya, dia mengatakan Allah telah menghinakan saya. Kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Tentu ini ada semua untuk menilai diri kita masing-masing, bukan dalam rangka untuk menuding dan menilai orang lain. Tidak bijak begini, kenapa kok begini, kenapa begini, ini dosa saya. Itu orang yang bijak para jemaah. Bukan, nah itu gara-gara mungkin yang, kalau dalam rangka untuk memberikan nasihat, agar mengevaluasi diri, agar muhasabah, dalam rangka tawasobil hak, watawasobis sober, silahkan. Tapi kalau sudah main tunjuk ini, terus kita kemana? Tentu tidak bijak. Dan itu juga justru akan menjerumuskan diri kita masing-masing. Demikian para jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting, mari banyak berbuat taat, banyak kita bertobat, banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan tauhid, jalankan sunnah, tinggalkan maksiat. Hindari kesyirikan, jauhkan perbuatan bidah. Mari kita segera tobat dari perbuatan dosa. Insyaallah kebaikan-kebaikan yang ada dunia dan akhirat. Kebaikan dunia tidak harus berupa harta dunia. Kita diberi merasa cukup, itu juga kebaikan yang akan besar. Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih maka annahu hizat lahu minad dunya wa fi riwayah bihadafiriha rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang merasa aman di pagi harinya bersama dengan keluarganya, badannya sehat, dan kutu yaumih apa? Makanan pokoknya di hari itu ada, makanan pokok, bukan 4 sehat 5 sempurna, makan pokoknya, dan bukan yang esok hari ini, esok belum tahu, belum tahu ada hari ini. Seperti apa? Punya dunia dan isinya. Mari kita jangan terkecoh, jangan tertipu, kita selalu mohon ampun kepada Allah Ta'ala, karena kita manusia dan dunia memang manis. Ya, dunia memang manis, hodro, hijau, para jemaah. ya, mata lihat duit hijau. Nah, ini yang dibisarkan dengan kehijauan. Tapi yang terkecoh, kita mohon ampun. Ya, la tuzakku anfusakum wa alamu bima taqwa. Jangan kalian sok suci, Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Maka dengan demikian, kita hendaklah evaluasi muhasabah untuk diri kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Sampai di sini, saya kembali kepada ikhwan dari studio. Fal litafaddal mashkuran wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tayyib Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan taufik untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah di Bekasi. Ustaz, banyak sekali ujian yang menimpa saya. Dari mulai dibenci orang tua dan sering sekali saya menangis. Kenapa? Seperti ini Ustaz, mohon nasihatnya, apakah karena saya kurang beribadah atau berzikir pada Allah? Saya sering sekali menunda sholat isya, sering jika sholat isya digabung dengan sholat tahajud, bahkan sering sekali digabungkan sholat subuh. Apakah anda termasuk dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala Ustaz? Dan apakah benar teman yang buruk akan memberikan dampak yang buruk kepada kita? Silakan Ustaz. Iya benar semua, ya benar semua, sudah dijawab sendiri, alhamdulillah. Tapi barakallahu fiik, itu menunjukkan bahwa kita ini selalu ingin mengevaluasi diri, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum nanti kala dihisab, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, masalah salat, memang innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu sudah ditetapkan waktunya bagi orang beriman. Yang paling utama apa? Afdhalus shalah fi awwali waqtiha. Seutama-utama salat yang di awal waktu dan berjemaah ke masjid bagi laki-laki, ya kalau perempuan di rumah lebih baik, ya sehingga jangan memundur-mundurkan sampai digabung isya sama subuh, tentu tidak benar, itu salah, ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, itu orang yang lalai dalam sholatnya. Siapa yang nunggu-nunggu sholat sampai waktunya habis baru sholat, itu sholatnya orang-orang munafik. Ya, idza qamu ila sholati qamu usala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka kalau mau sholat malas, ya mereka sholat hanya ingin dilihat oleh manusia, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Sehingga kalau sholat ya asar, nunggu maghrib, cepet-cepetan seperti ayam matok jagung, itu sholatnya orang munafik. Bahkan sholat yang berat bagi orang munafik subuh, isya dan subuh. Atqalus sholah ya alal munafikin sholatul isya wa sholatul fajr. Paling berat sholat bagi orang munafik sholat subuh, sholat isya dan sholat subuh. Nah, oleh karena itu jangan heran kalau melalaikan ketaatan kepada Allah, maka akan merasakan kegersangan hati, ya diantaranya apa yang sudah anda katakan tadi, ya, dan benar apa yang saudara katakan, maka jangan membiarkan diri terus-menerus dalam kondisi terpuruk seperti itu, ya, segeralah, ya, fastabiqul khairat, segera untuk berbuat baik, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, pada yang demikian itulah mereka saling berlomba-lomba. Wasariu ila mafrotim rabbikum wa jannatin 'ardha samawati wa ra'at wa idzal muttaqin, segeralah menuju kepada ampunan Allah, segera menuju kepada surganya Allah, yaitu berbuat ketaatan, terutama yang wajib, ya terutama yang wajib, entar ditambah dengan yang sunnah. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami akan bacakan kembali dari pesan singkat yang bertanya dari Abdullah di Pekanbaru yang bertanya, Ustaz mohon nasihat untuk saya yang penuh dengan dosa ini sehingga berat untuk melakukan amal saleh. Bagaimana caranya agar saya bisa bersemangat melakukan amalan-amalan ketaatan dan amalan saleh, Ustaz? Syukron. Silakan, Ustaz. Iya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, ya tentu harus semangat, ya. Khudzil kitab biquwwah. Ambillah kitab dengan kuat, dengan semangat. Ya, al-mu'min al-qawi khairun wa habu ilallah minal mu'minid da'if ufi kullin khairun ufi kullin khairun. Ya. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada orang mukmin yang lemah. Masing-masing ada kebaikan berupa iman. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah engkau untuk melakukan apa saja yang memberikan manfaat dan minta pertolongan kepada Allah. Jangan lemah, jangan lemah, ya, jangan lemah. Minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ya, sekalian tadi masalah berteman dengan orang baik berpengaruh, buruk berpengaruh. Iya betul. Maka perhatikan 9 poin. Ya, mudah-mudahan bisa dicatat dengan baik juga oleh jemaah. Satu, doa, minta kepada Allah Ta'ala. Doa dua. Satu. Yang kedua adalah yaitu usaha. Usaha, al-amal, usaha. Yang ketiga adalah tawakal. Yang keempat, syukur. Lima, sabar. Enam, istighfar. Tujuh, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Delapan, jangan meremehkan keburukan sekecil apapun. Sembilan, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Insya Allah bahagia. Ya, kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan dalam Al-Qawaidul Arba, ida uktiya syakara, wa ida btuliya sabara, wa ida adnaba istaghfara, fahaulai thalath unwanus sa'adah. Seseorang jika dia dapat nikmat bersyukur, musibah bersabar, terjerumus ke dosa, dia istighfar, itu tiga ini merupakan tanda kebahagiaan. Tidak ada salahnya kalau jadi 9. Doa, minta kepada Allah Ta'ala. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarif, ya. Ala tu'atik, ya. Dan yang kedua, kita usaha, beramal. Setelah itu kita tawakal pada Allah Ta'ala. Tawakal kalau berhasil, syukur, jangan sombong. Kemudian kalau gagal, sabar yang kelima, jangan putus asa. Yang keenam, siapa yang tidak berbuat dosa, lalai dalam doa, dalam usaha, dalam syukur, dalam sabar, istighfar. Kemudian jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, jangan remehkan. Ketika diberi kesadaran oleh Allah Ta'ala, ini baik, jangan remehkan. Kerjakan, jangan ditunda. Kenapa? Nanti besok belum tentu kita bisa. Belum tentu. Karena memang itu taufik dari Allah, karunia. Orang bisa berbuat baik, karunia. Karunia para jemaah. Ya. Orang bisa menghindari keburukan, karunia. Taufik dari Allah Ta'ala. Ketika Allah memberikan kesadaran itu baik, kerjakan, jangan ditunda. Ketika Allah memberikan kesadaran itu buruk, tinggalkan, jangan dikerjakan. Segera sambil minta pertolongan kepada Allah. Tapi ternyata ketika masih terjatuh ke dalam dosa, jangan putus asa. Kita istighfar dan berteman dengan orang yang baik, dengan orang yang soleh. Ya. Nabi menyuruh, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya, perhatikan dengan siapa dia berkawan. Demikian, Allahu a'lam bisawab. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Dede Abu Musa di Gunung Sindur Bogor. Ustaz barakallahu fikum, ana ingin bertanya terkait dengan perkara bid'ah yang ternyata ada ikhtilaf dalam pendapat-pendapat yang saya lihat di media. Apakah kalau kita melihat perbuatan bid'ah, apakah tetap perlu menasihati terkait bid'ah tersebut Ustaz, atau kita diam saja? Silakan. Iya, jadi memang ada ya kaidah di dalam memahami bid'ah. Ada buku judulnya Ilmu Usulul Bid'ah, ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Di situ memang ketika mengatakan itu bid'ah juga harus berdasarkan ilmu, ya. Dan bid'ah adalah apa? Ya, sesuatu yang baru. Ya, asyai', ya. Al-mukhtariq ala ghairi mithalin sabiq, sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada contoh. ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhofiyah. Seperti ada orang, tiga orang datang kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, menanyakan tentang ibadah beliau, lalu mereka merasa kecil, apa artinya bagi kami, apa artinya kami, sementara Nabi sudah diampuni dosa yang lalu akan datang. Kalau gitu saya mau sholat terus tanpa tidur, yang satu. Yang kedua, mau puasa terus tanpa berbuka, tanpa berbuka. Yang satunya lagi, tidak mau kawin. Nabi mengatakan, kalian yang mengatakan begini begitu, saya lebih takut kepada Allah, lebih bertakwa, tapi saya juga sholat, juga tidur, saya puasa, juga berbuka, saya juga menikah wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa tidak suka dengan sunnahku, tidak termasuk bagianku. Apa raghibaan itu? Seperti orang dikasih air, nolak dia, milih kopi. Itu raghibaan. Nah, ini juga contoh bahwa atas nama sholat, atas nama puasa, tapi Nabi ingkari. Kenapa? Karena kaifiyahnya, caranya. Nah, oleh karena itu, ketika kita belum memahami persoalan, ya, tentu tidak boleh mengingkari, ya. Di antara kaidah bid'ah adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat meskipun hasil ijtihad, ya. Nah, tapi yang tahu ya orang yang punya ilmu. Kecuali memang jelas-jelas kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaron fal yuwayruhu biyadih, fa'illam mislati' fabilisani, wa'illam mislati' fabiqalbi, fadalika ataful iman. Orang yang melihat kemungkaran dengan matanya, rubah dengan tangan kekuasaan, gak bisa dengan lisan. Ini. Adapun memang ikhtilaf yang mu'tabar, perbedaan ulama yang mu'tabar, ya, maka di sini yang boleh disampaikan adalah mana pendapat yang rojih. Ya, bentuk pengingkarannya adalah menjelaskan mana yang rojih dengan argumentasi, mana yang marjuh. Tapi kalau perbuatan bid'ah yang diingkari, dijelaskan dengan baik, ya, kembali kepada kondisi. Dan ini tentu saja yang mengingkari harus dengan ilmu. Dia tahu dengan matanya, tahu ilmunya. Kalau tidak tahu, ya jangan. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang tidak mengerti ilmunya. Pendengaran, penglihatan, akal, hati, semua akan dimintai tanggung jawab. Di samping ilmu, ya, ilmu mengetahui persoalannya juga kondisinya. Dan sampai menimbulkan kemungkaran lebih besar. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Jangan mencaci maki orang yang menyembah selain Allah yang berakibat mereka mencaci Allah tanpa ilmu. Maka di sini ya harus benar-benar lengkap, ya. Nah, kecuali kenal baik, kenal ini diskusi, kok begini, begini, silahkan. Tapi kalau langsung kemudian menimbulkan mafsadat lebih besar, hukumnya tidak boleh, bisa haram, ya. Di semua dengan sebab karena ilmu. Sebab kalau dia punya ilmu, insya Allah dia menghitung dengan siapa, terus bagaimana, kapan, seperti apa, itu terjawab. Siapa itu juga penting, ya. Kenapa, bagaimana, di mana, seperti apa, itu harus dijawab semua. Tidak hanya sekedar bagaimana, tidak lihat siapanya, gitu, ya. Oleh karena itu harus hati-hati, ya. Sementara emang amar wa munkar, ya, fardu alal kifayah, ya, merupakan fardu kifayah. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon ikhtitamnya, Ustaz. Silakan. Baik, para jemaah sekalian rahmati Allah. Mari kita selalu mengevaluasi diri kita akan dosa dan kekurangan kita masing-masing. Orang yang bijak, orang yang selalu memikirkan kelalaian akan kewajiban. Orang yang bijak adalah orang yang selalu mengakui dosa di hadapan Rabb-nya. Orang yang bijak tidak membiarkan dirinya terus-menerus dalam kubangan dosa. Ketika Allah Ta'ala berikan kesadaran, taufik bahwa itu dosa. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita, penjagaan kepada kita. Saudara kita yang mendapat musibah diberikan kesabaran, diganti yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Kalau memang ada kemampuan menjulurkan tangan membantu mereka, bantulah mereka. Manafasa an mu'minin kurbatan min kurbi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Rawahu Muslim. Barang siapa menolong kesulitan saudaranya dari kesulitan yang ada di dunia, Allah akan berikan kemudahan dari kesulitan dia kelak yang dihadapi pada hari kiamat. Syukron wa jazakumullah khairan kepada jamaah yang ada di masjid dari subuh tadi, dan juga kepada ikhwan di studio. Para pemirsa, ayo kita semua bertobat dan mohon ampun kepada Allah, banyak berbuat baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.